hati untukmu, hanya untukmu. Perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini? Kau tahu dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta? Mau dibawa kemana hubungan kita? Antara kau dan aku. Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini? Kau tahu.